Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Fikhutab Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala. Kita akan baca hadis tentang kisah Juraij. Akhrajahu al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi," tidaklah berbicara ketika masa kecil. Mahdi makna asalnya adalah hamparan yang dipakai untuk istirahat atau untuk tidur. Maka tidaklah berbicara fil mahdi di masa kecil ila thalathatun kecuali tiga jenis manusia atau tiga orang, yaitu Isa putra Maryam, kemudian wasahibu Juraijin, dan seorang bayi yang ada dalam kisah Juraij. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang kisah Juraij. Adalah Juraij seorang abid dan ahli ibadah. Fattakhadha, dan dia memiliki sawma'atan, semacam langgar atau musalla, yaitu tempat khusus untuk beribadah. Fakana fiha, dan adalah Juraij itu berada di dalam tempat ibadahnya. Lalu satu ketika fa'atathu, datanglah kepada Juraij ummuhu, ibunya, wa yusalli, dan dia ketika itu sedang mengerjakan salat. Faqalat, lalu ibunya memanggilnya dengan mengatakan, "Hey Juraij." Maka Juraij pun bingung, di dalam hati dia mengatakan, "Wahai Rabbku, panggilan ibuku, ataukah ku teruskan salatku?" Akhirnya Juraij akbala memilih untuk memperhatikan ala salatihi, salatnya, dan tidak memperhatikan panggilan ibunya. Padahal salatnya salat sunnah, sedangkan panggilan ibunya, statusnya, ini adalah satu hal yang wajib untuk didatangi. Fangsorofat, maka pulanglah ibunya. Falam makana minal ghadi, maka esok harinya ibunya kembali datang, dan Juraij ketika itu juga sedang mengerjakan sholat. Fakolat, ibunya mengatakan, "Hei Juraij." Juraij pun kembali bingung dan mengatakan, "Wahai Rabbku, aku pilih panggilan ibuku ataukah sholatku." Lalu Juraij pun memilih untuk akbala perhatian terhadap sholatnya, dan pulanglah ibunya. Falam makana minal ghati, maka setelah hari yang ketiga ibunya kembali datang ke tempatnya Juraij. Wawa yusalli, dan bertepatan lagi tiga hari berturut-turut. Ketika datang pasti Juraij sedang sholat. Ibunya mengatakan, "Hei Juraij." Faqal, kembali Juraij pun bimbang, "Ayya Rabbi ummi wa sholati." Wawu bimakna au. "Wahai Rabbku, ibuku ataukah sholatku." Ini salah satu makna wawu, terkadang adalah au. Namun ternyata Juraij kembali memilih untuk peduli dan perhatian dengan sholatnya. Akhirnya akhirnya ibunya Juraij kemudian mendoakan doa yang jelek untuk anaknya. Doanya adalah, "Allahumma la tumithu hatta yara ila wujuhil mumisat." Ya Allah, janganlah engkau wafatkan Juraij sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur. catatan kaki mumisat hunna azzawani pelaku zina. Fatadzakara banu Israil, maka Bani Israil memperbincangkan Juraid dan ibadahnya. Dan ketika itu ada imra'atun baghiyun, ada seorang wanita pelacur yang dia yutamassalu bihusniha. Yutamassal artinya yutrab bihusniha almathalu. Kecantikannya itu jadikan sebagai standar. Maka kalau ada orang mau muji seorang wanita, maka akan dikatakan dia secantik fulana. Dia secantik fulana. Namun fulana itu seorang pelacur. Namun dia jadikan sebagai standar kecantikan ketika itu di daerah itu. Itu yang dimaksud yutamatsal bihusniha. Cantiknya itu yutamatsal, jadikan sebagai standar kecantikan wanita. Akhirnya wanita ini mengatakan, jika kalian setuju, akan aku goda kalian. Aku akan goda kalian untuk membuktikan benar tidaknya kalau dia adalah seorang ahli ibadah yang sungguh-sungguh ahli ibadah. Qal, akhirnya fata'aradat lahu, akhirnya wanita tersebut pun menggoda Juraid. Dia datang, nampaknya dia datang ke tempat ibadahnya Juraid dan menggodanya. Falam yaltafit ilaiha, dan meskipun terdapat datang wanita menggoda, Juraid tidaklah menoleh padanya, artinya tidak peduli. Akhirnya wanita ini mendatangi ra'yan, laki-laki pengembala. Kana ya'wi ila sawma'atihi, yang pengembala ini sering berteduh di musolanya Juraid. Fa'amkanathu min nafsiha, maka dia mempersilahkan si laki-laki pengembala itu min nafsiha untuk menyetubui dirinya. Fawaqa'a 'alaiha, maka si laki-laki pengembala tadi kemudian berhubungan badan biologis 'alaiha dengan si wanita pelacur. Fahamalat, lalu hamilah si wanita pelacur ini. Falamma waladat, maka tatkala wanita ini melahirkan anaknya, anak hasil zinanya, dia ngasih pengumuman di masyarakat. Huwa min Juraijin, anak itu anaknya Juraij. Maka dia kemudian bikin fitnah, bikin berita bohong, disebarkan di kampungnya Juraid kalau dia hamil karena ulahnya Juraid. Dan masyarakat pun terprovokasi berita bohong yang dibuat oleh wanita ini. Fa'atahu, lalu lantaslah datanglah mereka rame-rame ke tempatnya Juraid, lalu mereka menyuruh Juraid untuk turun. Nampaknya musolanya Juraid itu boleh jadi semacam bangunan seperti rumah yang seperti rumah panggung. Maka mereka memaksa Juraid untuk keluar dan turun. Wahadamu sawma'atahu, dan mereka hancurkan musolanya Juraid. Dan mereka pun yatribunahu, memukuli Juraid. Faqal, maka Juraid cuma bisa bertanya, masya'nukum, kenapa kalian lakukan ini semua? Mereka mengatakan, engkau zina dengan wanita pelacur ini, akhirnya dia punya anak darimu. Juraid kemudian mengatakan, mana anaknya? Orang-orang pun datang membawa si anak. Maka Juraid kemudian menyampaikan permohonan, tolong biarkan aku, beri aku waktu sehingga aku bisa sholat. Fasallah, maka Juraid pun sholat. Falam mansarofa, setelah selesai sholat, Juraid mendatangi asabiya, si anak, si bayi yang baru saja lahir, lalu dia tusuk dengan perutnya, artinya dia tekan perut si bayi dengan jari. Ini tusuk di sini maksudnya ditusuk dengan jari. Ini ditusuk dengan jari itu maksudnya ditekan dengan jari. Maka Juraid kemudian menekan dengan jarinya perut bayi tersebut dan mengatakan, ya gulamu, hei anak kecil, man abuka, siapa sih bapakmu? Siapa sih bapakmu? Maka bayi yang normalnya tidak bisa bicara, Allah jadikan dia bisa bicara. Maka bayi ini kemudian mengatakan, fulan ara'i, bapakku adalah namanya si Anu atau si A, yang dia adalah nama ya, dari seorang penggembala. Qal fa'akbalu ala Juraijin. Maka masyarakat penlantas menyadari kesalahan tindakan mereka. Akhirnya mereka akbalu, maka mereka mendatangi Juraid, kemudian menciumi Juraid dan mengusap-usap Juraid. Tadi enggak apa-apa kan dipukuli, cuma dikit ya gitu kan. Akhirnya mereka pun karena menyesali tindakannya yang terprovokasi berita bohong, kemudian mereka mengatakan, akan kami bangunkan untukmu langgarmu dari emas sebagai bukti penyesalan kami. Namun Juraid menolak hal tersebut. Juraid mengatakan, la, tidak perlu, kembalikan dia mintinin dari batu, dari tanah, kama kanat, sebagaimana sebelumnya. Fafa'alu, lalu mereka pun melakukan dan mewujudkan permintaan Juraid. Ya, maka ini menunjukkan kenapa kisah Juraid dibawakan di sini, menunjukkan tentang bahasanya di antara hal yang patut ditanamkan kepada anak adalah tentang keutamaan berbakti dengan orang tua dan bahaya durhaka dengan orang tua. Ya, di antara dampak tindakan yang tidak menyenangkan orang tua, menyakitkan hati orang tua, dampak buruknya contohnya kita jumpai pada kisah Juraid, yaitu mendapatkan doa jelek ibu, doa jelek orang tua. Dan di sini kita jumpai dampak kemudian orang yang rajin beribadah namun kurang modal ilmunya, kurang baik, maka akan menyebabkan salahnya prioritas. Merespon jawaban ibu hukumnya wajib, melaksanakan dan meneruskan sholat sunnah hukumnya sunnah. Maka orang yang berilmu akan bisa memberikan memilih prioritas yang benar. Prioritas yang benar adalah mendatangi panggilan ibu. Itu prioritas yang benar daripada sholat sunnah. Namun di sini Juraid melakukan kekeliruan dikarenakan dia adalah abidun laisa bifaqihin, karena dia ahli ibadah yang kurang mapan ilmunya. Dan di sini kita jumpai kalau kita sedang sholat sunnah dan dapatkan panggilan ibu, maka kalahkan sholat sunnah. Dan di sini memberikan pelajaran bahasanya, boleh dibolehkan membatalkan sholat sunnah karena satu kebutuhan. Dan di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk memenuhi panggilan orang tua, terutama ibu. Kemudian di sini kita jumpai bahasanya di antara kejelekan, di antara keburukan adalah melihat wajah pelacur. Melihat wajah pelacur itu di antara keburukan dan kejelekan. Oleh karena itu, doa jelek ibunya Juraid, ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraid sampai pernah melihat wajah pelacur. Cukup melihat wajah pelacur itu sebuah kejelekan. Tidak sampai harus tergoda dengan pelacur. Cukup lihat gambar pelacur, melihat fotonya, itu sudah kejelekan, itu sudah musibah. Itu musibahnya Juraid, melihat wajah pelacur, itu sudah jadi musibah. Satu keadaan yang bertolak belakang 180 derajat dengan keadaan di zaman ini. Di mana banyak orang soleh yang boleh jadi melihat wajah-wajah pelacur, yang pelacur tersebut berkedok dengan berbagai macam kedok, boleh jadi penyanyi dangdut, boleh jadi artis, boleh jadi yang lain, yang gambarnya tersebar di mana-mana, di internet, di YouTube, di ini, dan lebih tragisnya, banyak orang yang melihat wajah-wajah pelacur tadi tidak merasa kalau dapat musibah, tidak merasa mendapatkan musibah, padahal itu musibah orang saleh, itu musibah orang saleh. Di antara musibah orang saleh ini adalah melihat wajah pelacur, melihat, menatap wajah pelacur, lewat di berandanya wajah pelacur, itu sudah musibah bagi orang saleh. Orang saleh seperti Juraid itu musibahnya adalah dengan melihat wajah pelacur. Apalagi kalau lebih dari itu, apalagi hal-hal yang lebih dari itu, tentu itu musibah yang lebih besar lagi. Bukan hanya melihat wajah pelacur, namun malah ngobrol dengannya, atau malah mendapatkan godaannya, ataukah kemudian malah mendengarkan suaranya, godaannya, maka itu lebih jelek. Cuma melihat wajah pelacur sekilas saja itu sudah musibah. Itu sudah musibah. Itu sudah jadi doa jelek di masa silam. Kemudian maka kita pelajaran yang lain tentu di sini kita lihat bahaya mudah terprovokasi oleh berita. Sebagaimana kita saksikan bagaimanakah masyarakatnya Juraid yang terprovokasi oleh berita bohong, akhirnya mereka pun menyesali apa yang dilakukan gara-gara termakan berita bohong. Mereka menyesali, dan biaya penyesalan itu umumnya perlu kos yang tinggi. Oleh karena itu mereka ingin mengungkapkan penyesalannya dengan mengatakan, kami akan bangunkan untukmu musolamu pakai emas, pakai batu bata emas. Coba itu kosnya berapa itu? Musola Al-Ikhlas dibangun pakai emas. Itu perlu kos berapa? Biaya berapa? Penyesalan itu biayanya tinggi. Penyesalan itu biayanya tinggi. Dan ini gara-gara mudah terprovokasi oleh berita-berita. Padahal berita dari orang fasik. Mereka tahu wanita ini wanita yang bukan wanita baik-baik. Terprovokasi oleh berita yang disampaikan oleh orang fasik. Maka peristiwa Jumat ini menunjukkan pentingnya tabayun, pentingnya mengklarifikasi berita yang ada. Dan di antara dampak tidak tabayun adalah menyesali apa yang terlanjur dilakukan. Antusibu kau membicah halatin fatusbiu ala ma fa'altum nadimin. Allah katakan di surat Al-Hujurat, jika kalian tidak mau tabayun, kalian akan melakukan tindakan-tindakan yang setelah itu kalian akan sesali. Ya, contohnya masyarakat kampungnya Jurayj, mereka menyesali apa yang mereka lakukan gara-gara langsung main hakim, langsung menerima mentah-mentah berita si wanita pelacur dan tidak mengecek dan memastikan terlebih dahulu, tidak melakukan dialog terlebih dahulu, klarifikasi terlebih dahulu, benarkah berita tentang Anda yang sampai kepada kami. Kemudian kita lihat bahasanya sejak masa silam kita jumpai bahasanya kita jumpai di sini ada wanita yang demikian cantiknya namun demikian rusak moralnya. Maka itulah keadaan banyak wanita cantik dari sejak masa silam yang dia maka terkumpul pada diri seorang wanita kecantikan ditambah rasa malu dan akhlak mulia yang tinggi, itu satu hal yang tidak mudah. Umumnya wanita yang cantik dia pingin, atau yang terlalu cantik dia pingin orang mengagumi kecantikannya, dan itu berdampak dengan rusak dan bejatnya perbuatannya. Itu maka terkumpulnya dua hal ini, ya satu hal yang mungkin orangnya agamanya masya Allah namun cantiknya masya Allah, itu satu hal yang mungkin namun satu hal yang tidak mudah untuk ditemui. Lihat baik, kita lihat di sini ini bukan hanya wanita cantik, yudrob lahum mathal fil husniha, jadi standar kecantikan. Ya, jadi standar kecantikan untuk muji orang yang cantik, maka standarnya pakai wajah dia. Ya, dia secantik fulana. Nah, namun bejatnya kelakuannya. Ya, kemudian kembali ke buku. Wa dzakirhum, demikian juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, ingatkanlah anak. Ya, nasihatilah anak, tanamkan dalam jiwa anak keutamaan berbakti kepada orang tua. Wal intifa' bidzalika, dan bisa mendapatkan manfaat gara-gara berbakti kepada anak. An terbebas, an artinya jauh, an di sini maknanya jauh, jauh ya artinya bebas, ma'aziq keadaan yang sempit, posisi sulit, wal kurobat dan kesusahan, min khilal melalui kisah-kisah yang Nabi sampaikan, at-tayyib ajamil yang merupakan kisah-kisah yang baik dan indah, yaitu kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Ini dalil bahasanya anak atau manfaat berbakti kepada orang tua, bahasanya berbakti kepada orang tua adalah sebab selamat dan terlindung dan terbebas dari kondisi-kondisi sulit. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul menyampaikan, bainama thalathatu nafarin, ketika ada tiga orang yang mereka berjalan, akhadahumul mataru, akhirnya mereka tertimpa hujan, famalu, lalu mereka berbelok, mala ya milu artinya menyimpang, jalannya harusnya lurus, maka dia kemudian menyimpang jalan, berarti jadinya belok, boleh jadi belok ke arah kanan atau ke arah kiri, berbelok ila gharin, menuju gua fil jabal yang ada dalam yang ada di gunung. Fanhatat, lalu turunlah menimpa mulut gua tersebut satu batu besar dari gunung. Fa'at bakot, lalu menutup batu tersebut menutupi mereka. Maka yang satu berkata kepada yang lain, lihatlah amal-amal yang telah kalian lakukan karena Allah yang merupakan amal soleh. Lalu berdoalah minta pada Allah biar dengan menyebut amal tadi. Mudah-mudahan Allah menghilangkan kesusahan kalian. Maka yang pertama mengatakan, menyebutkan baktinya kepada orang tuanya. Allahumma ya Allah, sunya aku memiliki walidani, ayah dan ibu. Yang keduanya itu sudah sepuh. Dan saya punya anak-anak yang masih kecil. Dan aku, profesiku adalah gembala, menggembala kambing atau hewan alaihim, ya, untuk memenuhi kebutuhan anak-anakku. Fa'idha ruhtu alaihim, maka jika roha itu artinya pulang di waktu sore. Fa'idha ruhtu alaihim, maka jika aku telah pulang kembali ke keluargaku, fahalabtu, maka aku memerah susu dan telah menjadi budaya dan tradisiku, susu tersebut akan kumulai, kuberikan pada dua orang tuaku. Aku berikan susu itu kepada keduanya sebelum anak-anakku. Wa innau, dan sesungguhnya na'a maknanya ba'uda, sesungguhnya jauh, bi asyajaru, mencari pohon-pohon yang hijau itu menyebabkan aku mengembalakan binatangnya terlalu jauh. Karena ini kok padangnya kok tempat rumput-rumputnya tidak menarik, ini kurang menarik. Wah, sebelah sana lagi mungkin ada yang lebih hijau. Oh, sebelah sana lagi mungkin ada yang lebih hijau. Akhirnya mencari tumbuh-tumbuhan yang lebih hijau menyebabkan terlalu jauh dia perginya. Karena terlalu jauh, maka tentu ini menimbulkan problem pulangnya. Fama ataitu, maka tidaklah aku kembali hatta amsaitu, sampai malam. Fawajatuhuma qadnama, kujumpai bapak dan ibuku sudah tidur. Maka berarti amsa di sini maknanya malam. Falahalabtu, maka aku tetap merah susu sebagaimana yang biasa aku kerjakan. Fajitu bilhalab, maka aku datang dengan membawa hasil perahan susu, dan aku berdiri di dekat kepala, posisi kepala bapak dan ibuku. Aku tidak suka, aku tidak ingin membangunkan keduanya dari tidur keduanya. Namun aku juga tidak mau memulai pembagian susu ini dengan anak-anak yang dengan anak-anakku sebelum bapak dan ibuku. Padahal anak-anak itu yata dohuna merengek-rengek di dekat kedua kakiku. Namun meskipun demikian, aku ngotot bersikukuh untuk harus lebih mengutamakan bapak dan ibu daripada anak-anak. Meskipun anak merengek-rengek, bayangkan. Dalam tanda kutip, betapa kejamnya. Anak merengek-rengek, pak susu pak. Anak merengek-rengek, namun tetap tidak bergeming. Falam ya zaldalika da'bi wa da'bihim, maka demikianlah kebiasaanku dan mereka. Hatta tol al-fajr, sampai terbit fajar. Bayangkan coba, merengeknya sampai terbit fajar, namun ngotot tidak mau ngasih juga sampai terbit fajar. Fa'inkunta, sehingga akhirnya tetaplah susu tersebut yang pertama kali meminumnya adalah orang tuanya. Fa'inkunta ta'lamu, maka ya Allah, jika engkau mengetahui, aku lakukan itu semua semata-mata ibtigha'a wajhika, mencari wajahmu, mencari kesempatan untuk masuk surga dan melihat wajahmu di surga. Maka ya Allah, hilangkanlah dari kami. Maka geserkanlah untuk kami furjatan, sehingga ada celah, yang dari celah tersebut kami bisa melihat langit. maka Allah pun farajalam furjatan memberikan kepada mereka satu celah, sehingga dari celah itu mereka bisa menatap langit. Waqala tsani, kemudian orang yang kedua berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki ibnatu amin, anak paman, yaitu sepupu. Uhibbuha, yang aku jatuh cinta setengah mati kepadanya. Ka asyadda ma yuhibbu rijalu an-nisa'a, dengan cinta terbesar yang dimiliki oleh laki-laki dengan perempuan. Maka saya terjemahkan dengan cinta setengah mati. Fatolabtu ilaiha nafsaha, lalu aku meminta kepada perempuan tersebut badannya, artinya mengajaknya berzina. Fa'abat, maka dia menolak tawaran dan ajakan untuk berzina. Hatta atiha, maka dia menolak untuk berzina denganku sampai aku bisa mendatangkan untuk dia 100 dinar. 100 dinar. Bayangkan. Ini 1 dinar 4,25 gram emas. Ini kali 100 berarti 425 gram. Berarti berapa? Setengah kilo. Ini setengah kilo emas. Ini nanti mau diajak berzina kalau bawa setengah kilo emas kurang lebih. Fasa'itu, maka aku kerja keras, susah payah, sehingga aku bisa ngumpulkan duit 100 dinar. Bisa nabung sampai 100 dinar. Sampai setengah, aku hampir kurang lebih setengah kilo emas. Ini kalau dibawa ke Jogja bisa kawin berkali-kali, ini bisa istri 4. Ya falaki tuha biha, maka ku jumpai wanita tersebut biha dengan membawa emas sebanyak setengah kilo tadi. Falam maqa'atu baina rijlaiha, maka tatkala aku telah duduk di antara dua kakinya, hampir saja berzina, maka terucaplah dari lisannya, wahai hamba Allah, ya, takutlah kepada Allah, janganlah engkau membuka cincin kecuali dengan haknya. Ini, dan yang dimaksud dengan cincin ini adalah kegadisan, keperawanannya. Kecuali dengan haknya, yaitu dengan cara yang halal. Ya, akhirnya mendengar nama Allah, langsung kemudian hilang syahwatnya. Dan ini tentu manusia yang dari satu sisi luar biasa juga. Ini kerjanya juga luar biasa, cintanya luar biasa. Ini kerjanya luar biasa, namun juga hatinya luar biasa. Disebut nama Allah, langsung hilang birahinya, langsung hilang syahwatnya. Takutlah kepada Allah, ya, itu yang menyebabkan hilang nafsunya. Fakum tu'anha, sehingga aku pun berdiri jauh meninggalkannya. Dan uang itu tersebut, dan uang tadi sebagian diriat yang lain tetap diberikan pada perempuan itu. Tidak jadi, dan duitnya pun tetap masih dikasihkan. Ini juga menunjukkan jiwa yang luar biasa. Jiwa pelit tidak mungkin gitu kan. Oh, tidak jadi ya, ini tak bawa pulang. Nah, ini indah. Luar biasa. Disebut nama Allah, hilang nafsunya. Dan ini tidak main-main. Ini hati yang luar biasa. Ya, diingatkan untuk tidak melakukan maksiat dengan cuma menyebut nama Allah. Takutlah pada Allah. Ya, itu langsung connect. Luar biasa. Allahumma fa'in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau tahu, pasal aku melakukan hal tersebut ikhlas, ibtiraha wajhika, semata-mata mencari wajahmu, maka hilangkanlah, maka singkirkanlah lana untuk kami minha, batu besar itu. Maka Allah singkirkan untuk mereka furjatan, satu celah tambahan. Waqala akhar, kemudian orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, jika ini kuntu istajartu ajiran, aku mempekerjakan seorang pekerja, dengan upah yang sangat upah bifaqi uruzin, dengan uruzin berarti beras, uruzin dan rus sama beras, dan itu cuma sekantong beras kurang lebih satu bak satu wadah. Farkin itu wadah ya, terbuat dari anyaman terbuat dari anyaman pelepah pelepah kurma. Ini pelepah kurma dianyam sedemikian rupa jadi apa namanya? Ini kurang lebih apa? Keranjang. Nah, ini sudah jadi keranjang, kerja di situ upahnya segitu. Upahnya beras atau gabah sepenuh itu. Dengan upah kurang lebih satu keranjang beras. Falamma qada'a amalu, ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya, dia mengatakan a'tini haqqi, berikan hakku, mana gajiku. Fa'aratu 'alaihi haqqahu, maka kutunjukkan badannya haknya ini, ya, gajimu. Dan ternyata dia meninggalkannya. Wa ghaiba anhu, dan tidak menyukainya. Ya, merasa itu terlalu sedikit. Ya, padahal itu sudah disepakati, akhirnya dia tidak mengambilnya. Karena sebabnya ghaiba an, membencinya dan tidak suka dengan upah yang cuma segitu. Akhirnya gabah tadi supaya tidak rusak akhirnya malah ditanam. Falam azal azra'uhu, gabahnya kemudian ditanam. Hatta jama'tu minhu, akhirnya dari ditanam menghasilkan ya, menghasilkan uang yang demikian banyak sampai-sampai aku bisa ngumpulkan dari modal gabah satu keranjang itu, aku bisa mengumpulkan bakoron waro'iha, sapi dalam jumlah yang banyak plus perlu penggembalanya, plus penggembalanya artinya budak, budak laki-laki yang ditugasi untuk menggembala sapi-sapi tersebut. Akhirnya setelah sekian puluh tahun, ya boleh jadi dia habis itu kok enggak punya duit, dan dia punya ingat, oh, dulu ada gabah ya lumayan lah, bisa untuk ini makan. Dulu dia enggak suka, gajinya kok kecil segitu. Faja'ani, lalu setelah sekian puluh tahun, datanglah dia padaku dan mengatakan, ya, bertakwalah engkau pada Allah, jangan zalimi diriku. Berikan padaku hakku. Ya, maka aku katakan padanya, pergilah, lihatlah sapi-sapi itu dan budaknya, maka itulah hartamu. Faqal, maka dia mengatakan, bertakwalah kepada Allah, jangan ngejek aku, jangan ngejek mas, ya. Ya. Jangan ngejek pak, gajiku cuma enggak tak ambil tuh karena cuma kecil sekali, tak tinggal. Nah ini kok bilangnya sekian puluh ekor sapi. Fakultu, maka aku berkata kepadanya, aku tidak mengejekmu. Silakan ambil sapi itu dan budak yang mengembalakannya. Maka diambil semua tanpa ada yang disisakan. Tidak ada satu ekor disisakan. Terima kasih ya. Telah menginvestasikan gabah saya akhirnya. Jadi ini tidak ada. Kemudian uang terima kasih tidak ada. Nah ini tidak ada. Dia ambil semua, fang tolak hukum, dan dia pergi membawa semuanya. Bayangkan kalau orang tidak ikhlas. Orangnya pergi, ngerutu di belakang. Maka pergilah dia. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, jika engkau tahu aku melakukan itu semua semata-mata mengharap wajahmu, Fafruj ma baqiya, maka ya Allah singkirkanlah apa yang masih tersisa, yang belum tersingkir. Maka Allah pun ya, menghilangkan kesusahan dari mereka. Allah geser ya, Allah geser batu tersebut sehingga mereka bisa keluar ya. Maka hadis ini menunjukkan ya, di antara yang wajib kita imani adalah karomatul awliya, karomah para wali, karomah ya, para wali yaitu orang-orang saleh ya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka hal yang luar biasa ya, yang itu ya, satu hal yang luar biasa. Bentuk luar biasanya di sini adalah Allah kabulkan doa mereka sehingga batu bergeser tanpa didorong. Di sini tidak disebutkan mereka dorong kemudian tergeser, enggak. Maka ini karomatul awliya ya, dengan berdoa Allah kabulkan doa, batu itu geser sendiri dengan semata-mata Allah kabulkan doa. Maka ini karomatul awliya, dan ini satu hal yang wajib diimani oleh setiap muslim. Dan tentu pelajaran pokok yang ingin diambil dari hadis ini adalah tentang masalah bakti kepada orang tua. Bahasanya bakti kepada orang tua itu jadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seseorang dari kesusahan. Seperti yang dikatakan oleh penulis, wa kadzalika dzakirhum, maka demikian pula maka sebagaimana tadi telah kita baca, ini di sini dalil intifa' bidzalika, orang anak itu bisa mendapatkan manfaat dari baktinya kepada orang tuanya untuk selamat dari kondisi-kondisi sempit dan kondisi-kondisi sulit. Di antaranya adalah ketika berbakti itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa dijadikan sebagai wasilah dalam doa ya, dengan berdoa sebagaimana doa anak berbakti yang Nabi ceritakan dalam hadis ini. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya anak laki-laki yang berbakti, maka dia lebih mengutamakan ya, orang tuanya daripada keluarganya ya, anak dan istrinya. Maka dia utamakan kedua orang tuanya daripada anak dan istrinya ya, namun yang tepat bahasanya ini berlaku dengan syarat tanpa mendzalimi hak anak dan istri. Kemudian ingatkanlah anak dengan keutamaan berbakti pada orang tua melalui kisah yang demikian indah tergambar pada seorang yang saleh yang berbakti pada ibunya. Bagaimanakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab sampai-sampai minta doa kepada orang tersebut. Dan itu minta doa yang dilakukan oleh Umar itu dengan berdasarkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, dan ini juga di samping wasiat yang diberikan kepada Umar juga menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang lain. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari min hadisi Asir atau Usair bin Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Umar adalah Umar bin Khattab, jika datang amdadun, rombongan penduduk Yaman akan bertanya, apakah di tengah-tengah kalian terdapat seorang namanya Uwais bin Amir? Hatta-hatta ala Uwaisin, sampai akhirnya Umar ketemu Uwais. Kemudian Umar bertanya, apa benarkah engkau seorang yang bernama Uwais bin Amir? Dia mengatakan iya. Dulu engkau tinggal di daerah Murad, kemudian pindah ke daerah Qarn, sehingga disebut Uwais al-Qarni. Maka dia mengatakan iya. Apakah betul bahasanya ada padamu belang di kulit, lalu engkau sembuh darinya? Pada asalnya semua kulitmu itu belang, kau sembuh, kecuali masih ada tersisa belang berupa sebesar satu uang dirham. Dia mengatakan betul. Betulkah engkau memiliki ibu? Maka Uwais mengatakan betul. Kalau Umar kemudian mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan dari penduduk Yaman. Min Muradin, dia dulunya tinggal di kampung Murad, kemudian tinggal di kampung Qarn, sehingga dia adalah Uwais al-Qarni, yaitu Uwais dari kampung Qarn. Karena bihi baras, dulu seluruh sekujur tubuhnya itu terdapat belang, maka Allah sembuhkan darinya kecuali wilayah atau daerah di badan seukuran uang satu dirham. Dia memiliki seorang ibu. Huwa biha barun. Dia adalah seorang anak yang sangat berbakti dengan ibunya. Lau aqsama 'alallahi la abarahu. Seandainya dia doa minta pada Allah dengan sungguh-sungguh, la abaroni, saya Allah akan kabulkan doanya. Oleh karena itu engkau wahai Umar, jika engkau mampu agar dia mendoakan untukmu agar kau mendapatkan ampunan, maka lakukanlah. Kemudian Umar mengatakan, tolong doakan aku agar Allah mengampuni dosa-dosanya Umar. Maka Uwais pun mendoakan Umar. Faqalalah Umar, kemudian Umar yang ketika itu jadi khalifah mengatakan, kemana engkau mau pergi? Uwais mengatakan, saya mau pergi ke Kufah. Kemudian Umar mengasih tawaran, ala aktubulaka, maukah kutuliskan memo untukmu? Maukah kutuliskan memo, bahasa kantornya Pak, disposisi ya. Maukah kutuliskan memo untukmu, surat kata BLC, untukmu ila amiliha, kepada gubernur Kufah. Kau serahkan, engkau tinggal minta fasilitas apa. Tinggal ngomong saja. Isi memonya, penuhi apa yang diminta oleh orang ini. Maka tinggal kasihkan gubernur Kufah, bawa suratnya Umar, nanti minta mau fasilitas apa, akan disiapkan. Kalau kita mungkin semangat untuk nerima memo. Namun lain halnya dengan Uwais. Dia betul orang-orang yang soleh. Betul termasuk orang yang soleh. Dia mengatakan, sandai aku fi rubaro innas. Fi rubaro innas. Itu ahabu ilaih. Aku menjadi orang yang tidak dikenal. Itu yang lebih aku sukai. Enggak ada, aku pergi ke Kufah dan enggak ada orang yang kenal aku. Nah itu yang lebih aku sukai. Falam makana minal amil mukbil, kemudian di tahun depan, hajar rajulun min asrafihim. Maka berhajilah seorang dari asrafihim, dari tokoh kampungnya Uwais. Maka si tokoh ini wafaqo, bertepatan ketemu dengan Umar. Kemudian Umar bertanya kepada sang tokoh an Uwais yang tentang kabarnya Uwais. Maka qal, bagaimanakah keadaannya? Jawaban sang tokoh, tokoh masyarakatnya Uwais, taruktuhu, aku tinggalkan ke sini, aku berangkat haji di sini. Dalam keadaan aku tinggalkan Uwais tu rasal bait, sangat sederhana rumahnya, qalilal mata, sangat sedikit barang-barang ada di rumahnya. Menunjukkan kalau dia miskin. Qal, kemudian Umar ngasih bocoran kepada si kepala masyarakat ini atau si tokoh ini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi yang telah kita baca sama persis, datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman, tinggal di Murad, kemudian pindah ke Qoran dan seterusnya. Fa'ata Uwaisan, akhirnya si tokoh ini mendatangi Uwais dan mengatakan, tolong doakan aku agar Allah mengampuni dosaku. Maka Uwais mengatakan, engkau yang baru pulang haji yang harusnya mendoakan aku. Dibalik sama Uwais, anta ahda sa'ah dan bisafar yang salihin fastaghfirli. Nah, ini bisa jadi dalil nih. Minta doa orang-orang yang habis pulang haji. Anta ahda sa'ahdin, engkau adalah orang yang baru saja bisafarin salihin, melakukan safar yang baik. Fastaghfirli, maka tolonglah engkau berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Qal, kemudian Uwais mengatakan, engkau berjumpa dengan Umar? Orang tersebut mengatakan, iya. Akhirnya kemudian, ini gara-gara jumpa Umar ya? Nah, dia mengatakan, iya. Fastaghfirullah, akhirnya Uwais pun mendoakan si tokoh masyarakat ini agar Allah mengampuni dosanya. Maka sejak itu, fatinalahu annas, orang-orang pun pada tahu kalau Uwais itu adalah orang yang istimewa. Fang tolaka ala wajihihi. Maka pergilah Uwais. Kemudian pergilah Uwais. Kemudian dia mengembara ala wajihihi. Maka dia mengembara dan berkelana. Dia tinggalkan kampungnya, mengembara dan berkelana. Pergi entah kemana. Kola usair wakasau tuhu burdatan. Dan aku memberikan padanya pakaian burdah. Satu kain. Segi empat panjang. Fakana kulama ra'ahu insanun. Maka setiap kali ada orang yang melihat Uwais, kal Uwais mengatakan, min aina li Uwaisin hadil burdah. Dari mana Uwais punya kain bagus semacam ini? Ya, maka perkataan Uwais ini bisa jadikan istishhad, bisa jadikan dalil bolehnya minta doa kepada orang yang baru saja melakukan safar yang baik, baik safar haji atau yang lain. Kemudian hadis kisah Uwais ini menunjukkan bolehnya minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Kemudian di sini dalil bahasanya di antara sebab orang itu mustajab doanya karena baktinya pada orang tuanya. Sebagaimana Uwais itu menjadi mustajab dakwah karena sebab baktinya kepada orang tuanya. Ya, demikian yang kita baca kita pada kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.